Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَعْدُ. Baik, pada pertemuan yang terakhir kita sudah membaca 8 pendapat dari kalangan para ulama berkaitan dengan hukum auladil musyrikin fil akhirah, hukum anak-anak keturunan orang-orang musyrikin di akhirat. Telah kita ketahui bersama bahwa terkait dengan hukum di dunia sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa tidak ada khilaf di kalangan para ulama, hukum di dunia berkaitan dengan auladil musyrikin, ya, jika mereka mati maka diperlakukan sebagaimana kedua orang tuanya, yakni jenazahnya, ya, tidak diperlakukan sebagaimana jenazah kaum muslimin, tidak pula dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini tidak ada khilaf berkaitan dengan hukum di dunia. Adapun terkait dengan hukum di akhirat, ya, sebagaimana sudah kita ketahui, pendapat-pendapat yang dinukilkan oleh Asy'ari, ya, Al-Allamah Asy'ari Ahmad bin Yahya An-Najmi dari penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sebagaimana dalam kitab Tahdzibus Sunan, yakni Tahdzib Sunan Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala. Kemudian pada pertemuan yang terakhir kita sudah mendengar juga penjelasan dari mungkin bisa ada yang bantu itu anak-anak yang di teras itu disuruh masuk aja. Asy-Syarih rahimahullah ketika beliau menyebut tentang riwayat yang berkaitan dengan kedua orang tua Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayah dan ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya meninggal di atas kesyirikan, di atas kekufuran, Asy-Syarih rahimahullah, beliau menyatakan fahadhanil hadithani yukhrijani ahlal fatrah, di mana dua hadis ini mengeluarkan ahlul fatrah, wa yadullani ala anna kulla ahlil fatrah finnar, dan dua hadis tersebut menunjukkan bahwa ahlul fatrah ya seluruhnya mereka finnar. Kata beliau, وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي تَكْمِلَةِ الْحَدِيثِ فِي الَّذِي سَأَلَ عَنْ أَبِيهِ. Demikian pula apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada kesempurnaan hadis terkait dengan seorang yang bertanya kepada beliau tentang keberadaan ayahnya, yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Kafinar. Pada penutup hadis tersebut, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda, haitsuma mararta bi qabri musyrikin fabashshirhu bin nar. Kapanpun engkau melewati kuburan seorang musyrik, maka beri berita gembira dia ya dengan neraka. Jadi beliau rahimahullah Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi berdalil dengan dua hadis tentang kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh ahlul fatrah mereka ya ahlun nar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, jadi ketika menjelaskan tentang hadis yang nanti akan kita lewati juga terkait dengan orang tua Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan fihi, pada hadis tersebut di antara faedah yang bisa dipetik, anna man mata fil fatrati ala ma kanat alaihi al-arab min ibadati al-awthani fahuwa min ahli an-nar. Di hadis ini menunjukkan bahasanya siapa yang meninggal di masa fatrah ala ma kanat alaihi al-arab, pada kondisi dia sebagaimana kondisi yang ada pada bangsa Arab, min ibadatil awsan, dari peribadatan kepada berhala, yakni meninggal dalam keadaan beribadah kepada berhala, fahuwa min ahlin nar, maka dia termasuk dari penduduk neraka. Walaysa hadha mu'akhadatun qabla bulughi ad-da'wah, dan tidaklah hal yang demikian sebagai suatu bentuk mu'akhadah, yakni hukuman terhadap mereka dengan dijadikan mereka sebagai penduduk neraka, qabla bulughi ad-da'wah, sebelum sampainya dakwah. Tidak demikian. Ya. Kenapa? Fa inna haula'i qad balaghathum da'watu Ibrahim wa ghairihi minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Karena sungguhnya mereka, keadaan mereka ya, bangsa Arab, telah sampai kepada mereka dakwah Nabi Ibrahim, demikian pula dakwah selainnya dari kalangan para nabi, semoga salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka seluruhnya. Sehingga ya, di tengah kehidupan jahiliyah yang dihadapi bangsa Arab ketika itu, masih tersisa orang-orang yang masih berpegang dengan yakni sisa-sisa agama Ibrahim alaihi salam, yang mereka ini menolak ya, apa yang dilakukan oleh kaumnya dari peribadatan kepada al-awsan, kepada berhala-berhala. Oleh karena itu ya, sebagian ulama ahli tarikh mereka menyebut tentang yakni al-hunafa qabla al-bi'thah, yakni orang-orang yang masih di atas agama yang lurus sebelum diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, termasuk di antara mereka yang masyhur adalah Zaid ibn Amr. Ya. Beliau menolak ya, bahkan mengingkari apa yang dilakukan oleh kaumnya dari peribadatan kepada berhala. Menunjukkan di masa itu ya, masih tersisa adanya orang-orang yang mengingkari ya, kesyirikan yang terjadi di tengah kaumnya. Taib, ini terkait dengan keadaan yang ada pada bangsa Arab. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa amma atfalul musyrikin, adapun terkait dengan anak-anak kecil dari kalangan kaum musyrikin, yakni yang meninggal di masa kecil mereka, fal hujjatu fihim haditsus samurah, maka hujjah terkait dengan mereka adalah hadis Samurah. Wa anna Jibril wa Mikail qala lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi an-nihayah. Di mana Jibril dan Mikail keduanya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, pada penghujung dari hadis tersebut, hadis Samurah yang panjang berkaitan dengan apa yang ditampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang sekian kejadian, termasuk di antaranya orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di alam barzakh mereka. Demikian pula ditampakkannya seorang lelaki ya, yang tinggi, yang berada di sebuah taman yang dikelilingi ya, oleh anak-anak kecil, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya siapa lelaki tersebut, maka dijawab oleh mereka berdua, yakni Jibril dan Mikail, wa ammar rajul at-tawil alladhi fi ar-rawdah fa innahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kata kedua malaikat tersebut, adapun lelaki yang berpostur tinggi yang berada di raudhah ya, yang berada di taman tersebut, fa innahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia adalah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal wildanul ladzi alladzina haulahu, adapun anak-anak kecil yang berada di sekitarnya, fa kullu mauludin mata 'alal fitrah, maka seluruh maulud, seluruh anak-anak yang meninggal, 'alal fitrah, masih di atas fitrah, yakni di atas Islam, yakni jami'ul atfali, yakni seluruh ya anak-anak kecil. Hadza min nahiyah, ini dari satu sisi. Ya, jadi beliau rahimahullah sebagaimana sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, beliau merajihkan pendapat yang menyatakan bahwa anak keturunan orang-orang musyrikin yang meninggal di saat kecil, mereka adalah ahlul jannah. Di antara hujjah beliau adalah hadis Samurah ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa min nahiyatin ukhra, dan dari sisi yang lainnya yang menunjukkan ya, yakni apa yang beliau kuatkan dari pendapat ini, anna idkhal al-atfali alladzina lam ya'malu dhanba an-nar yatanafa ma adlillahi azza wa jalla. Sisi yang lainnya bahwa dimasukkannya anak-anak kecil yang mereka belum berbuat dosa dimasukkan ke dalam neraka, hal yang demikian perkara yang menafikan ya kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahum lam ya'malu 'amalan yastahiquna bihi dukhulan nar. Dikarenakan mereka tidaklah berbuat suatu amalan yang dengan itu mereka berhak untuk masuk ke dalam neraka. Wallahu subhanahu yaqul, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami, Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah akan mengazab hingga kami mengutus seorang rasul. Ini sisi berikutnya. Kemudian wa aidan, yang lainnya ya, jadi argumen berikutnya, hum lam yablugu al-hintha, di mana mereka meninggal dalam keadaan belum mencapai usia balig, usia yang dengannya dicatat amalan mereka. Hatta takuna lahum uqulun yatafakkaruna biha, hingga mereka memiliki akal-akal yang dengannya mereka bisa berpikir. Wa yu'minuna bi rabbihim subhanahu wa ta'ala, dan beriman dengan Rabb mereka subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka meninggal dalam keadaan belum ya mencapai usia yang dengannya mereka diberikan beban syariat. كذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بعدم الظلم. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya ya, tentang dinafikannya kezaliman dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana dalam hadis qudsi ya, mengharamkan kezaliman atas dirinya. Demikian pula pada sejumlah ayat yang juga disebutkan oleh Asy-Syari di sini. Wa qala fi ayatin katsirah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sejumlah ayat ya, yang banyak, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi walaupun hanya seberat zarrah. Zarrah yakni semut yang sangat ringan. Dan inilah makna zarrah yang dikenal ya di kalangan as-salaf. Ya, mereka tidak mengenal apa istilah zarrah dengan atom. Ya, zarrah yakni semut yang sangat ringan, sangat kecil. Wa in taku hasanah, jika di sana ada kebaikan, yudha'ifha, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal kebaikan dari hamba-hambanya ya, luasnya rahmat Allah dan keutamaannya, suatu kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan untuk pelakunya. Ini dalam surat An-Nisa ayat 40. Wallahu subhanahu yaqul, ya demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, pada surat Fussilat ayat 46. Dan tidaklah Rabbmu wahai Nabi bidhallamin lil 'abid ya, tidaklah dia Allah Subhanahu wa taala ya menzalimi terhadap hamba-hambanya. Wa qala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menzalimi walaupun hanya seberat zarrah. Ila ghairi dzalika minal ayatil lati fiha nafyuz zulmi 'anillahi Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya dari ayat-ayat yang padanya terkandung penafian, peniadaan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, fahadha yadul ala anna atfal al-musyrikin la yu'adzabuna. Ini semua menunjukkan bahasanya atfal al-musyrikin, anak-anak kecil yang meninggal dari kalangan kaum musyrikin, mereka la yu'adzabun, mereka tidak diazab. Bal yakununa fil jannati khadaman lil mu'minin. Bahkan ya, mereka berada di jannah menjadi pembantu-pembantu bagi orang-orang yang beriman. Hadza ma tabayyana li ba'da al-bahthi fi hadhihi al-mas'alah. Kata Asy-Syarih al-Allamah Syaikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, ini yang tampak jelas bagiku ya setelah pembahasan tentang permasalahan ini. Jadi ini yang tampak bagi beliau sebagai pendapat yang rajih. Waqad asyartu fi su'alin an hadza, dan aku telah mengisyaratkan pada pertanyaan tentang ini, ila annal bahtha fi dhalika taraqahu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi tariqil atau fi tariq al-hijrataini wa taraqahu aidan ba'dul ulama wa minhum Ibnu Katsir rahimahullah yani fi tafsirih wa Syinqiti rahimahullah fi adwa'il bayan ila ghairi dhalik. Dan berkaitan dengan permasalahan ini atau pembahasan ini juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau telah membahasnya ya, telah membicarakannya ya di dalam kitab beliau Tariq Al-Hijratain. Demikian pula ya sebagian ulama yang lainnya, di antara mereka Ibnu Katsir ya rahimahullah dalam tafsir beliau, demikian pula Asy-Syinqiti ya dalam tafsir beliau Adwa Al-Bayan. Tayib. Adapun terkait dengan pendapat yang dianggap rajih oleh Alim Ibn Al-Qayyim, demikian pula oleh guru beliau Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah, demikian pula yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir beliau, juga dari kalangan para ulama al-mu'asirin ya, Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam Ibn Utsaimin ya rahimahumullah, sebagaimana yang disebutkan pada pendapat yang ke-8 dari pendapat-pendapat yang disebutkan di sini. Bahasanya mereka anak-anak kecil dari kalangan ya, anak-anak musyrikin yang meninggal ya, dalam kondisi mereka belum mencapai usia terkena beban syariat, bahwa mereka di yaumul qiyamah ya, akan diberikan imtihan, ujian. Dan ini yang dipandang oleh para ulama yang sudah saya sebutkan namanya tadi ya, pendapat yang paling menghimpun dari dalil-dalil yang ada sebagaimana yang disebutkan pada bab ini oleh Al-Imam ya, Abu Dawud rahimahullah. Di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mereka, beliau menjawab ya, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu dan apa yang menjadi amalan mereka. Demikian pula hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap yang terlahir dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah, yang di atas Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa abawa yuhawwidanihi wa yunassiranihi. Ya, dalam lafaz yang lain ya, wa yani wa yumajjisanihi. Bah, setiap yang terlahir lahir di atas fitrah, di atas Islam, kemudian kedua orang tuanya lah ya yang membuat dia menjadi Yahudi. Yani ketika hidup di tengah ya keluarga Yahudi, ayah dan ibunya Yahudi, anak tersebut dirusak fitrahnya ya, diajari dengan ya ajaran-ajaran yang menyelisih Islam sehingga berubah fitrahnya. Sehingga mereka tidak lagi di atas fitrah dengan sebab hidup ya di bawah naungan dua orang yang musyrik, yang kafir tersebut. Ketika hidup di tengah dua orang, orang tua yang Nasrani menjadi Nasrani. Kemudian mereka dengan meninggalnya di atas atau dalam kondisi kecil, keadaan mereka sebagaimana yakni keadaan orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah ya, baik dari kalangan ahlul fatrah maupun yang semisalnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Aswad Ibn Sari' yang sudah kita lewati, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ketika ditanya tentang permasalahan ini, yakni ya kaitannya dengan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bagaimana ya hukum terkait dengan mereka yang mati, yang meninggal dari kalangan atfalul musyrikin. Beliau rahimahullah mengatakan ya idza mata ghairul mukallaf, ini dalam majmu' fatwa beliau pada jilid 3 halaman 163. Kata Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, "Idza mata ghairul mukallaf baina walidaini kafiraini." Jika seorang yang belum mendapatkan ya beban syariat, beban taklif ya, meninggal dalam keadaan dia hidup di tengah dua orang tua yang kafir, fahukmuhu hukmuhuma fi ahkamid dunya, maka hukum anak tersebut, hukum kedua orang tuanya ya, yakni hukum di dunia ini tadi sudah disinggung, yakni dia dikuburkan di pekuburan musyrikin ya, tidak disenggerakan jenazahnya ya dengan tata cara Islam, tidak ya, tetapi sebagaimana orang tuanya dihukumi demikian. Kata Syekh, fala yusalu wa la yusalla alaihi wa la yudfanu fi maqabiril muslimin. Tidak dimandikan, tidak disolati, tidak pula dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Amma fil akhirah fa amruhu ila Allah subhanahu. Adapun di akhirat maka urusannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu lamma su'ila an auladil musyrikin qala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau ditanya tentang auladil musyrikin, yakni anak-anak keturunan musyrikin yang meninggal dalam kondisi masih kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui dengan apa yang menjadi amalan mereka. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilm ila anna ilma Allahi subhanahu fihim yadharu yawmal qiyamah. Sebagian ahlul ilm, mereka berpendapat bahasanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan mereka, ya, nanti akan tampak pada yawmul qiyamah. Yani berkaitan dengan apa yang menjadi amalan mereka akan ditampakkan nanti pada yawmul qiyamah. Wa annahum yumtahanuna kama yumtahanu ahlul fatrah wa nahwuhum. Bahasanya mereka akan diuji sebagaimana diujinya ahlul fatrah, yani orang-orang yang tidak sampai ya kepada mereka dakwah ahlul fatrah. Wa nahwuhum, dan yang semisal dengan mereka. Kata beliau, fa in ajabu ila ma yutlabu minhum dakhulul jannah. Apabila mereka orang-orang yang diuji nanti pada yaumul kiamah ini, mereka menyambut apa yang diminta dari mereka, mereka menaati apa yang diperintahkan kepada mereka, maka dakhulul jannah, mereka akan masuk ke dalam jannah. Wa in asaw, tetapi jika mereka durhaka, tidak mau taat ketika datang ujian kepada mereka di yaumul kiamah nanti, dakhulun nar, maka mereka pun masuk ke dalam neraka. Pada sebagian riwayat terkait dengan hadis ya, imtihan ini, ya, ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam api, mereka menolak dengan mengatakan, kami yang meminta kepada engkau ya Allah, ya, untuk bisa selamat dari api, tetapi kenapa justru diperintahkan untuk masuk ke dalam api? Ini penolakan mereka. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, di hadapanku engkau berani untuk mengingkari perintah, apalagi di hadapan rasul-rasulku. Kata Syekh, waqad sahat al-ahadithu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabi ahli fi imtihani ahli al-fatrah yaumal qiyamah. Dan telah sahih hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul fatrah di yaumul kiamah nanti. Wahumul ladhina lam tablughum da'watul rusul. Di mana mereka ahlul fatrah adalah orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah para rasul. Wa man kana fi hukmihim. Dan demikian pula, siapa saja yang secara hukum seperti mereka, yakni tidak sampai kepada mereka dakwah. Ka'atfalil musyrikin, seperti anak-anak kecil dari kalangan musyrikin, di mana mereka hidup ya di tengah keluarga yang musyrik, ya dalam keadaan akal mereka ya belum bisa mencerna apa yang dilihat ya dari selain orang tuanya, dari keyakinan ya keyakinan yang berbeda dengan orang tuanya, ya tidak sampai kepada mereka dakwah. Kemudian masuknya mereka atfalul musyrikin dalam cakupan seperti keadaan ahlul fatrah, ya, liqaulillahi azza wa jal, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami akan menyiksa hingga kami mengutus adanya utusan. Kata beliau rahimahullah, wa hadal qawlu huwa asahul aqwal fi ahlil fatrati wa nahwihim mimman lam tablughum ad-da'watu al-ilahiyah. Pendapat ini, kata beliau, merupakan paling sahihnya dari pendapat-pendapat yang ada terkait dengan ahlul fatrah dan yang semisal mereka dari orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah ilahiyah, yakni dakwah tauhid. Kata beliau, wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam wa Ibnu Al-Qayyim wa Ibnu Katsir rahimahumullah. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, kemudian Ibnu Al-Qayyim, demikian juga Ibnu Katsir rahimahumullah. Juga termasuk di antara para ulama yang masih hidup yang berpendapat dengan pendapat ini, yakni Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, sebagaimana dalam Syarah Sunan Abi Dawud, yang beliau menegaskan tentang yakni kerajihan dari pendapat yang ke-8 ini. Sehingga dari sini ya, demikian pula hadis Samurah yang menunjukkan di sana bahwa dari anak-anak yang berada di sekeliling ya, Ibrahim alaihissalam ya, yang mereka meninggal dalam keadaan di atas fitrah, menunjukkan ya, dari sini juga terkait dengan hadis bahasanya atfalul musyrikin khadamu ahlil jannah, menunjukkan bahwa dengan adanya ujian tersebut akan nampak siapa dari anak-anak kaum musyrikin tersebut yang mereka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ahlul jannah, dan siapa yang di saat diuji mereka durhaka ya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi ahlun nar. Sehingga dari sini ya, berlakulah apa yang Allah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Allahu a'lamu bima kanu amilin, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dengan apa yang menjadi amalan mereka, yakni ketika diuji tersebut apakah mereka menjadi orang-orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala saat diuji tersebut, ataukah ya mereka justru sebaliknya durhaka. Tayyib, wallahu taala alam. Ini berkaitan dengan pembahasan pendapat-pendapat yang ada terkait dengan atfal al-musyrikin. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.